وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Syaban 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 162, akan mengangkat tema khitan, syariat, dan manfaat. Salah satu syariat Islam yang sangat istimewa dan banyak manfaatnya, dan seluruh syariat Islam itu istimewa dan bermanfaat, adalah khitan, yang biasa diistilahkan oleh orang Indonesia juga dengan istilah sunat. Ya, kenapa bu? Sunat. Ya. Tapi yang ada dalam istilah agama kita adalah khitan atau al-ikhtitan. Perlu kita pahami bahwa Islam itu enggak pernah nyuruh umatnya melakukan sesuatu kalau enggak ada manfaatnya. Kenapa, bu? Islam tidak pernah nyuruh umatnya melakukan sesuatu kalau enggak ada manfaatnya. Entah itu manfaat yang sifatnya duniawi atau manfaatnya yang sifatnya ukhrawi. Ya. Cuman kadang-kadang ada di antara kita yang belum paham. Belum pahamnya sebagian dari kita itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, cuman kita belum mengerti. Jadi jangan kemudian yang disalahkan syariatnya karena kita enggak paham. Tapi yang salah adalah keterbatasan pemahaman kita. Jadi salah satu syariat Islam yang sangat istimewa dan banyak manfaatnya adalah khitan. Apa itu khitan? Ya. Khitan itu artinya adalah memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan seorang pria. Ini kita bicara khitan untuk laki-laki dulu. Ya. Baru nanti di akhir kita bahas khitan untuk wanita. Jadi definisi khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan pria. Itulah definisi dari khitan. Selain itu, maka bukan sesuatu yang masuk dalam kategori syariat. Karena ada sebagian masyarakat atau sebagian suku, ya, itu bukan hanya memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan saja, tapi mereka juga sampai melakukan yang lebih dari itu, ya. Bahkan sampai maaf menguliti, ya, sampai menguliti kulit-kulit yang ada di sekeliling kemaluan. Nah, itu enggak benar. Itu bukan bagian dari syariat Islam. Yang merupakan bagian dari syariat Islam adalah memotong kulit yang menutupi kemaluan, yang menutupi kepala kemaluan, ujung kepala kemaluan. Apa dalilnya? Ya, tadi kita bahas definisi, sekarang kita bicara dalil. Dalilnya yang menunjukkan bahwa khitan ini adalah disyariatkan dalam agama kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa fitrah yang disebutkan dalam hadis ini maksudnya adalah perilaku dan kebiasaan para nabi. Jadi para nabi punya kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Di antara kebiasaan itu ada lima. Ya. Apa kebiasaan yang lima itu? Al-ikhtitan. Yang pertama adalah khitan. Jadi khitan itu bukan hanya ada di dalam syariat Islam saja. Bukan hanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi juga nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, mereka juga mengajarkan khitan. Bukan hanya di dalam ajaran Islam saja. Ini yang pertama. Yang kedua, walistihdad. Apa itu alistihdad? Alistihdad itulah mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Dan ini hendaknya dilakukan secara rutin. Tidak boleh lebih dari 40 hari atau 50 hari, saya lupa sekarang. Jadi maksimal segitu. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Ya, jadi kalau masih kurang dari itu boleh enggak dicukur, tapi kalau sudah lebih dari sekian puluh hari tadi maka harus dicukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, waqassus syarib. Qassu asyarib artinya adalah memotong kumis. Memotong kumis. Ya. Jadi bukan dibiarkan rimbun kumisnya. Karena kumis yang dibiarkan rimbun itu bisa jadi sarang kuman. Ya, termasuk tadi rambut kemaluan juga demikian. Jadi jangan sampai kumis itu jadi sarangan kopi. Jadi sarangan apa, Bu? Kopi. Jadi kalau minum kopi itu disaring oleh kumis. Saking apa nih, Bu? Saking panjangnya kumis sampai nutupi apa? Nutupi bibir bagian atas. Itu enggak benar itu. Ya. Jadi kumis itu dirapikan, dipotong. Ya, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah dipotong habis atau hanya sekedar ditipiskan. Ada sebagian ulama melarang, enggak boleh kalau dipotong habis dan seterusnya, tapi ya minimal kumis itu dipotong, dirapikan. Ini yang ketiga. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa taqlimul adfar. Taqlimul adfar artinya adalah memotong kuku, ya, entah itu kuku tangan ataupun kuku kaki, ya, entah itu kuku jari-jari tangan atau kuku jari-jari kaki. Ya, ini kebiasaan para nabi. Sehingga ibu-ibu coba dilihat jari-jarinya. Gak usah ada yang dibiarkan panjang. Ada sebagian ibu-ibu membiarkan salah satunya mungkin di apa namanya ini, di kelingkingnya ada yang dibiarkan panjang, jangan potong. Ya, ya alasannya macam-macam, gonjoknya selilit jadi. Ya. Ngapain pakai kuku? Kan sudah ada tusuk apa? Tusuk gigi. Ngapain susah-susah pakai kuku? Ya. Ini termasuk yang disunnahkan. Tidak harus hari Jumat. Ya, tidak harus hari Jumat. Kapan aja motong kuku, begitu kelihatan panjang potong, kelihatan panjang potong. Ini yang keempat dan yang terakhir, wanatsful ibti. Wanatsful ibti artinya mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ini redaksi hadisnya seperti itu, natfu. Natfu itu artinya mencabut. Kalau bisa, kalau tahan, mencabut. Ya. Tapi kalau kesakitan, ya, kalau kesakitan nyabut, maka silahkan pakai alat apapun tidak masalah. Ya, bisa pakai gunting. Tapi kalau anjuran saya, ya, jangan pakai pisau cukur. Kenapa? Kalau pakai pisau cukur itu nanti lama-lama bulu yang ada di ketiak itu jadinya tambah nopo, tambah tebel, ya, tambah tebel. Biasanya karakter rambut itu kalau dipotong pakai pisau cukur itu akan semakin tebel dan semakin susah, semakin sakit kalau dicabut. Jadi kalaupun ini pengalaman saja ya. Jadi kalaupun mau, kalaupun nggak kuat untuk nyabuti, ya. Ya paling tidak pakai gunting, ya paling tidak pakai gunting, dan ini tentu membutuhkan, biasanya membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, dari lima kebiasaan para nabi ini, semuanya mengarah kepada kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian fisik. Ya, jadi ada tubuh, ada hati, ada jasmani, ada nopo? Rohani. Nah, lima ini terkait dengan kebersihan tubuh seseorang. Ya. Khitan, nanti kita akan jelaskan. Itu terkait dengan kebersihan kemaluan. Kemudian, mencukur kemaluan. Itu terkait dengan kebersihan juga kemaluan. Lalu, mencukur kumis. Ini terkait dengan kebersihan mulut dan sekitarnya. Kemudian taklimul adfar, mencukur kuku, memotong kuku, ini terkait dengan kebersihan kuku. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak, ini terkait dengan kebersihan ketiak kita. Jadi tidak ada anjuran dalam agama kita itu membiarkan bulu ketiak lebat, itu tidak ada, Bu. Jadi jangan pernah tertipu dengan propaganda yang mengatakan bulu ketiak lebat itu bagus. Enggak, itu jelek. Ya, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat, ya, beliau kan kadang-kadang pakai baju kayak baju ihram. Baju ihram itu adalah kain yang sekedar diselempangkan. Jadi kain kayak kalau kita di sini kayak jarit nggak, Bu? Cuman kalau ihram itu biasanya polos. Jarit kemudian diselempangkan kayak gini saja. Bukan, kadang-kadang Nabi pakai baju seperti itu, bukan baju yang sudah dijahit seperti ada, seperti yang saya pakai ini sudah ada apanya ini, Bu? Sudah ada lengannya, bukan seperti itu. Kadang-kadang Nabi cuma pakai kain yang diselempangkan. Nah, ketika sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diperhatikan oleh para sahabatnya. Ketika sholat itu Nabi SAW angkat tangan untuk takbir, ya, angkat tangan untuk takbir. Kemudian juga Nabi SAW ketika sujud, ya, Nabi SAW membenggangkan, membuka sikunya, kedua sikunya, sujudnya terbuka kayak gini. Itu kalau lagi sholat sendirian atau kalau lagi jadi imam. Tapi kalau lagi berjamaah tentunya jangan dibuka kayak gitu, nanti kasihan temennya yang di kanan dan kiri mbok kesikut. Ya, jadi itu kalau lagi sholat sendirian atau jadi imam dibuka seperti itu. Apa kata para sahabat? Hatta yura bayadu ibtayhi. Ketika Nabi SAW mengangkat tangan saat takbirat, saat bertakbir, atau ketika membuka kedua sikunya ketika sujud, kata para sahabat, sampai terlihat putihnya ketiak Nabi. Sampai terlihat putihnya ketiak Nabi. Artinya apa? Artinya Nabi SAW itu rutin untuk mencabutin apa? Bulu ketiak. Makanya para sahabat mengatakan bahwa ketiak Nabi itu putih. Kalau misalnya Nabi gak rajin mencabuti bulu ketiak, maka para sahabat akan menceritakan sampai terlihat hitamnya bulu ketiak. Kan kayak gitu kan? Tapi ternyata para sahabat gak mengatakan hitam. Tapi para sahabat mengatakan apa bu? Putih. Itu berarti ketiak Nabi apa? Bersih. Ya. Sudah bersih, wangi pula. Ya. Kadang-kadang kan ada sebagian orang na'udzubillah min dzalik. Ya. Sudah kayak hutan. Ya, saking nopone? Saking lebatnya ambune ora ampun-ampun. Aduh, Jan. Ya. Sudah bau ketiak. Kemudian ketika takbir mulutnya juga nopo? Bau. Bau nopo, Bu? Jengkol. Berlawuh jengkol mangkat memujuk Allahu Akbar. Ya, sampai satu masjid, satu shof kisapa sing mangan jengkol ya. Jadi hati-hati, Nabi SAW itu mencintai kebersihan. Jadi lima hal ini semuanya terkait dengan kebersihan fisik. Baik. Sekarang kita pindah ke secara khusus pembahasan tentang khitan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa khitan itu adalah salah satu syariat yang memiliki manfaat banyak. Secara medis pun juga demikian. Ya, saya bawakan di sini ada 7. Ya, ada 7 manfaat medis dari khitan. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga ini mirip. Cuman yang pertama itu terkait dengan kotoran keringat dan lemak, yang kedua terkait dengan kotoran air seni, yang ketiga terkait dengan sperma. Jadi intinya ketika kemaluan itu tidak dikhitan, kemaluan laki-laki tidak dikhitan, maka yang terjadi adalah akan ada penumpukan. Akan ada penumpukan di kepala kemaluan pria tersebut. Apa yang tertumpuk di situ? Keringat tertumpuk di situ. Kemudian sisa air seni tertumpuk di situ, tersisa di situ. Kemudian juga maaf, sperma juga tersisa di situ. Apa jadinya ketika kotoran-kotoran itu menumpuk di satu tempat? Keringat ada, lemak ada, air seni ada, kemudian apa namanya, sperma ada. Sudah, itu menjadi sumber penyakit. Ya. Makanya sering ada radang, ada alergi, ada infeksi, ada iritasi. Ya. Bahkan sampai level penyempitan. Ya. Mau pipis sakit karena ketutupan kotoran dan seterusnya. Nah, ini semuanya hal-hal yang tidak menyenangkan ini semua bisa dihindari, bisa diatasi ketika dilakukan pemotongan. Ya, ketika dilakukan pemotongan kulit yang menutupi ujung kemaluan pria, dan inilah yang dinamakan dengan khitan. Ya. Adapun yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, Ya, ini terkait dengan manfaat yang bisa diambil dalam hubungan biologis antara suami dengan istri, dan juga manfaat yang diambil oleh istri. Kenapa demikian? Karena ketika suaminya itu penyakitan, ya, kemudian dia berhubungan biologis dengan istrinya yang mungkin sehat, apa yang terjadi, Bu? Ada penularan apa? Penyakit. Dari siapa ke siapa? Dari suami ke istri. Ya. Sehingga merugikan jadinya. Ya. Istrinya yang awalnya enggak punya penyakit kulit, bahkan sampai level di sini kanker rahim, gara-gara suaminya penyakitan, kemudian berhubungan biologis dengan istrinya, akhirnya istrinya ketularan. Kenapa? Karena suaminya bawa tumpukan kotoran. Ya tadi sudah saya sampaikan, kotoran air seni, kemudian kotoran keringat, lemak, kemudian sisa sperma. Sudah numpuk kayak gitu, kemudian melakukan hubungan dengan istrinya, akhirnya istrinya tertular. Yang rugi bukan hanya suami, termasuk juga istrinya rugi. Dan ini semua bisa dihindari dengan izin Allah, salah satunya adalah dengan cara khitan. Dah, ini manfaatnya. Sekarang kita bicara waktunya, kapan dianjurkan melakukan khitan. Kata para ulama, semakin anak masih kecil, semakin bagus. Semakin anak masih kecil, semakin bagus dilakukan khitan tersebut. Kenapa demikian? Karena lebih ringan untuk anak. Satu, lebih ringan untuk anak. Dan juga ringan untuk orang tuanya. Coba perhatikan, anak-anak yang misalnya belum bisa tengkurap, baru bisa apa, Bu? Baru bisa terlentang, baru bisa melumah. Kalau disunat, itu gak terlalu repot dibandingkan kalau anak sudah bisa tengkurap. Ya, bayangkan, Bu, baru disunat bocahnya tengkurap ke priwin jajal. Ya, itu kan kasihan banget. Ya. Maka semakin anak kecil, ya, semakin usianya masih muda, itu semakin bagus untuk disunat. Ya. Karena apa? Karena ringan buat anak. Dan biasanya, subhanallah, lebih cepat sembuh. Lebih cepat apa, Bu? Sembuh. Lebih cepat sembuh. Paling ya kita susahnya paling ketika anak pipis tur gitu ya. Tahu-tahu lagi tidur ada pancuran gitu ya. Paling itu saja. Itu pun paling semalam, dua malam, besoknya anaknya sudah lukanya sudah kering ya. Dan biasanya ketika anak itu masih kecil, itu biasanya lebih cepat sembuh dibandingkan anak itu semakin besar. Ya. Jadi, kenapa lebih bagus semakin kecil usia anak untuk disunat? Karena lebih ringan buat anak. Yang kedua, agar anak itu tumbuh berkembang dalam kondisi sempurna. Jadi sejak kecil anak itu sudah terbiasa untuk istinja dengan sempurna. Istinja ini kenapa, Bu? Bu, istinja, kenapa istinja? Wawik. Kenapa, Bu? Wawik sih bahasa Indonesia ini kenapa, Bu? Cebok, maaf. Ya, cebok. Ya, cebok dengan sempurna. Kenapa? Karena dari kecil sudah terbiasa dia. Ketika pipis, disiram, bersih. Berbeda ketika anak itu belum disunat dari kecil. Ya. Sehingga pipisnya sering tersisa di situ. Dari kecil tidak berkembang dalam kondisi yang sempurna. Ini keuntungannya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, kata Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengakikahi Al Hasan dan Al Husain. Sinten Bu Al Hasan dan Al Husain? Cucu, cucu Nabi SAW dari putri beliau sinten? Fatimah. Suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW mengakikahi Hasan dan Husain serta mengkhitan keduanya di hari ketujuh. Berarti bareng sama apa Bu? Bareng sama akikah. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamus Saghir. Cuman para ulama berbeda pendapat. Hadis ini itu levelnya apa? Menurut Imam Al-Iraqi, isnadnya lemah. Menurut Syekh Al-Albani, ada hadis lain yang bisa menguatkan hadis ini. Intinya hadis ini masih dipersisikan kesahihannya. Tapi intinya apa? Intinya hadis ini menunjukkan bahwa semakin gasik semakin baik. Semakin gasik semakin baik. Ustaz, anu urung ana duit nggo barang gawe. Ya ora kudu barang gawe. Enggak ada duit, belum ada duit untuk syukuran Ustaz, bikin walimah ndak harus. Ya. Jangan sampai gara-gara belum ada duit untuk syukuran akhirnya nunggu sampai SMP. Waduh, kasihan banget itu Bu, udah SMP baru sunat ya, kasihan ya, jangan seperti itu. Malah ada sudah terlanjur barang gawe malah bocah Melayu ya, sudah rame-rame nih, sudah ngundang orang, amplope wis wis oli akeh, malah bocah urung napa burung sunat, kenapa? Lari. Coba kalau masih kecil ya, belum bisa lari kan, baru bisa tiduran ya. Alhamdulillah anak saya empat-empatnya sudah sunat dan gak ada rame-rame. Ngapain rame-rame? Kalaupun mau ngadain gak apa-apa, yang penting tidak ada acara-acara yang menyelisih syariat, itu hukumnya mubah. Tapi gak harus rame-rame, itu gak harus ya, apalagi terkait dengan masalah sunat. Kalau menikah iya, kalau menikah memang disyariatkan untuk rame-rame melakukan walimah. Baik. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, ya ada sebagian bayi enggak memungkinkan untuk disunat di waktu kecil, ya. Tapi juga ada sebagian bayi yang dianjurkan untuk disunat ketika waktu kecil. Istilah dokter itu karena istilah sebagian dokter itu karena bayinya kemaluannya itu butun. Ya, butun itu tutupnya itu merekat, nempel di apa namanya? Di kepala kemaluannya. Nah, itu malah dianjurkan untuk segera disunat ya, supaya nanti cepat terbuka. Kemudian tidak kesulitan nantinya ketika sudah besar. Kalau sudah besar semakin sakit. Ya, semakin sakit. Nanti kalau nangis gimana Ustaz? Biasa nangis kok. Haus juga nangis, lapar juga napa? Nangis, ngompol juga nangis. Biasa, namanya bayi nangis itu biasa. Ya, yang penting nangisnya bukan karena penyiksaan. Ya, karena menjalankan ajaran agama, ya enggak masalah disunat nangis, toh juga nangisnya enggak terus-terusan. Sudah. Nah, kalau memang ketika kecilnya enggak bisa disunat, maka maksimal pol adalah balig. Ketika anak balig. Jadi kalau anak sudah balig maka harus sunat. Ya. Harus napa Bu? Sunat. Kenapa demikian? Karena sunat atau khitan itu bagian dari ajaran agama. Dan kalau anak atau manusia sudah balig, maka dia sudah terbebani syariat agama. Apalagi nanti dia harus wudu, dia harus istinja dengan baik karena habis itu dia mau sholat. Nah, kalau misalnya nanti masih menyimpan najis, gimana di kemaluannya, gak bersih total. Sehingga ada sebagian ulama Bu, sampai mengatakan kalau belum sunat itu gak boleh azan, ya, enggak boleh ngimami dan seterusnya, sampai ada seperti itu sebagian ulama. Ini dalam rangka untuk memotivasi kita untuk segera menyunat anak kita. Dah. Sekarang kita bicara hukum. Ya, sekarang kita bicara hukum. Apa hukumnya? Ada hukum khitan untuk pria, ada hukum khitan untuk wanita. Ada hukum khitan untuk pria, ada hukum khitan untuk wanita. Kalau pria, ya, kalau pria maka mayoritas ulama mengatakan wajib. Mayoritas ulama mengatakan apa, Bu? Wajib. Ya. Salah satu alasan mereka adalah hadis yang tadi disampaikan di depan, tadi di atas. Kemudian salah satu alasan mereka adalah karena kemaluan itu saat orang mau sholat harus bersih, harus suci. Ya, gak boleh menyimpan najis. Ya, gak boleh menempel najis di situ. Dan yang namanya suci tubuh sebelum sholat itulah syarat supaya sholat sah. Nah, bagaimana sholat seorang akan dianggap sah kalau misalnya masih membawa najis di tubuhnya, ya, nempel di tubuhnya. Maka kata mereka, ketika balik karena dia sudah wajib sholat, maka juga wajib untuk suci. Ya, suci kemaluannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya, dan seterusnya. Ini diantara argumen mereka. Nah, sekarang kita pindah. Kalau tadi kan hukum khitan untuk laki-laki, hukumnya apa, Bu? Wajib menurut mayoritas ulama. Nah, kalau wanita hukumnya apa? Wanita sunat hukumnya dianjurkan. Ya, bukan wajib, tapi apa, Bu? Dianjurkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan memotong sedikit, ya, dari kemaluan wanita yang bernama klitoris, ya, dipotong sedikit di situ. Bukan semuanya, juga nggak dibiarkan. Ya. Kalau dibiarkan kurang baik. Kalau dipotong semuanya juga tidak baik buat wanita. Maka dipotong sedikit, dikurangi sedikit. Rasulullah SAW bersabda, la tanhiki. Nabi SAW ngasih tahu kepada tukang khitan wanita di zaman itu, di zaman beliau, la tanhiki. Artinya jangan dipotong sampai habis. Itu yang mainan apa di atas itu anaknya, mainan kunci atau mainan apa, tolong di apa, ibunya mana itu, jangan dibiarin aja, Bu, kalau putrane atau putrine mainan kayak gitu, tolong diambil, digendong. Latan hiki, jangan dipotong habis. Jadi klitoris itu jangan dipotong habis. Kenapa demikian? Fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ila al ba'li. Karena ketika tidak dipotong habis, ya, cuma dipotong sebagian, itu lebih bermanfaat untuk wanitanya dan lebih disukai oleh suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini juga masih dibersihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama seperti Imam Abu Dawud, hadis ini enggak kuat. Ya. Laisa bil qawi, enggak kuat. Tapi menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Jadi inilah pembahasan tentang hukum khitan yang disyariatkan di dalam agama kita berikut dengan manfaat-manfaatnya. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya ingin menyampaikan pengumuman yang sudah diumumkan di pertemuan sebelumnya. Silakan ibu-ibu yang pengin ikut menyediakan takjil, ya, jadi bukan nasi, Bu, ya, bukan nasi, tapi menyediakan takjil, ya, entah snack, entah air minum, entah buah untuk buka puasa di masjid ini, Masjid Manarul Ilmi. Silakan mendaftar di petugas yang ada di pintu keluar, ya, yang ada di pintu keluar, ibu-ibu, nanti sudah ada petugas di sana. Silakan yang pengen ikut andil bisa mendaftarkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya anak yang tidak mau disunat sedangkan umurnya sudah dewasa Ustaz? Silakan. Bagaimana caranya agar anak mau disunat padahal umurnya sudah dewasa? Caranya diiming-imingi, dibujuk, didoain, ya. Kemudian dijanjiin apa, ya. Kemudian juga bisa minta tolong ke ahli sunat yang katanya bisa menyunat tanpa ada rasa sakit, ya. Walaupun mungkin harus pakai bius lokal misalnya, ya, supaya tidak terlalu sakit, bisa. Ya, jadi dengan berbagai cara tentunya dibujuk, kemudian dijelaskan manfaatnya, disadarkan pentingnya, kemudian bisa jadi anak itu nggak mau sunat karena pernah mendengar cerita, ya, pernah mendengar cerita tentang dahsyatnya sunat misalnya. Nah ini perlu diluruskan yang seperti itu. Cerita antah berantah yang gak jelas itu perlu dijelaskan. Tapi juga jangan kemudian mengatakan gak apa-apa, cuma kayak di gigit semut. Enggak, lebih sakit. Jadi juga jangan kayak gitu. Digigit semut, semut berapa? Semut 10 apa semut apa? Enggak, juga jangan membohongi juga. Tapi juga jangan berlebihan. Jadi ya jelaskan secara wajar. Iya sakit, tapi kan sakit ini ada manfaatnya nantinya dan enggak lama sakitnya, dijelaskan. Ya sambil didoakan, sambil didoakan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah memotong kuku tangan dan kaki dimulai dari jari-jari tangan kanan, dimulai dari telunjuk sampai ke kelingking, lalu dilanjutkan jari tangan kiri dan kelingking sampai ibu jari, dan berakhir di ibu jari tangan kanan. Apakah cara ini ada dalilnya Ustaz? Syukron. Terus terang saya belum tahu, ya. Terus terang saya belum tahu urutan seperti yang tadi disampaikan, ya. Jadi intinya dipotong, ya, intinya dipotong. Apakah ada aturan khusus dimulai dari telunjuk kemudian ke samping ke kanan? Saya tidak tahu. Ya, barangkali ada jamaah yang tahu dalilnya, nanti bisa berbagi ilmu dengan kami. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan yang senada Ustaz. Ustadz, bagaimana hukumnya khitan dengan cara hipnotis? Kemudian bagaimana cara khitan dengan menggunakan laser? Apakah ini termasuk pengobatan yang dikatakan menggunakan kai? Jazakallahu khairan. Hipnotis itu tergantung maknanya, kok. Kalau hipnotis itu mengalihkan perhatian, misalnya orang yang akan cerita, ya, cerita tentang sesuatu sehingga fokus anak itu kepada cerita, bukan fokus kepada kemaluannya yang akan disunat. Akhirnya teralihkan perhatiannya, tahu-tahu selesai. Kalau yang dimaksud hipnotis adalah dengan kata-kata seperti itu, kemudian ceritanya juga tidak mengandung unsur yang menyelisih syariat, maka tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud hipnotis itu melibatkan makhluk halus, ya, mengundang jin, ya, maka nggak boleh, ya. Gak boleh seperti itu. Jadi tergantung apa pemaknaan hipnotis itu apa, ya. Kalau hipnotis itu bermakna mengalihkan perhatian dengan cerita atau dengan penggambaran kisah yang begitu menakjubkan sehingga anak fokus kepada kisah itu, tahu-tahu ada yang nyunat dan dia gak terasa, kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi kalau melibatkan makhluk halus tidak boleh. Laser menurut yang pernah saya tanyakan kepada sebagian ustadz, boleh, ya, boleh, karena itu bukan termasuk penggunaan api, ya, Toh seandainya itu dianggap penggunaan api pun juga dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Ya, seperti al-kai. Al-kai atau pengobatan dengan besi panas itu bukan mutlak dilarang. Itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi kalau suatu saat diperlukan boleh, ya suatu saat diperlukan boleh. Itu kalau dianggap, kalau dianggap bahwa khitan dengan laser itu serupa dengan al-kayyu. Itu kalau dianggap seperti itu boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau memang, apalagi kalau misalnya tidak dianggap senada dengan al-kayyu, ya maka lebih boleh lagi insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya nazar jika diangkat PNS gaji pertama akan diberikan kepada orang tua. Alhamdulillah baru diterima ASN P3K bukan PNS. Qadarullah orang tua sudah meninggal. Apakah wajib melaksanakan nazar tersebut? Mohon pencerahannya agar kami tidak salah. Jazakallahu khairan. Ya, untuk kehati-hatian diinfakkan. Untuk kehati-hatian diinfakkan atas nama orang tua. Ya, atas nama orang tua. Mudah-mudahan itu bisa menggugurkan nazar tadi. Ya, mudah-mudahan itu bisa menggugurkan nazar tadi. Dan juga insyaallah jadi sedekah jariyah. Ya, insyaallah jadi sedekah jariyah untuk orang tua. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau seorang perempuan mu'alaf yang baru masuk Islam, apakah dianjurkan untuk khitan? Syukran jazakallahu khairan. Kalau sudah dewasa ya, kemudian juga sulit untuk mencari orang yang ahli ya, karena itu nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan ya. Kalau memang nggak bisa ya nggak masalah, lagi pula itu kan sifatnya anjuran, itu sifatnya anjuran ya. Wallahualam. Baik, ya. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim, wanita ini apakah mendapat warisan? Syukran jazakumullah khairan. Dari Ummu Aziz di Samarinda. Wanita muslimah nikah dengan laki-laki non muslim, tidak sah pernikahannya. Wanita muslimah nikah dengan laki-laki non muslim, bukan kebalikannya ya. Iya. Ya. Enggak sah pernikahannya. Ya, tidak sah. Itu para ulama kita sudah menjelaskan. Ya. Para ulama kita sudah menjelaskan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, haram bagi kaum mukminin untuk menikahi wanita pezina, untuk menikahi wanita musyrik, ya. Kemudian juga laki-laki wanita menikahi laki-laki pezina, wanita muslimah menikahi laki-laki pezina, dan juga menikahi laki-laki musyrik, tidak boleh ya, tidak boleh. Satu-satunya yang diperbolehkan dalam agama kita, beda agama, itu adalah laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, menikahi wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Itu pun tidak dianjurkan, itu hanya dibolehkan saja ya. Dengan syarat wanita ahlul kitabnya itu wanita baik-baik ya. Jadi syaratnya ketat, enggak dianjurkan tapi diperbolehkan. Adapun dibalik maka enggak ya, adapun dibalik maka tidak. Nikahnya tidak sah bagaimana mau bagi waris ya, nikahnya tidak sah bagaimana mau bagi waris. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.